Hadis ini dibawakan oleh beliau terkait muamalah hubungan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Seperti Imam Nawawi sebutkan, hadis ini menunjukkan haramnya hajar, haramnya kamu berseteru, boikot, tidak salam, tidak bertegur sapa dengan saudaramu lebih dari 3 malam. Berarti hadis menunjukkan boleh perseteruan itu kurang dari 3 malam. Demikian mafhum yang terpahami dari hadis ini, bahwa boleh perseteruan itu selama kurang dari 3 malam. Hal itu karena syariat memandang watak dan tabiat manusia tidak bisa dipungkiri. Mereka punya perasaan, mungkin sangat jengkel kepada bulan saudaranya muslim karena sikap perbuatannya, mungkin karena perkataan, tutur kata dan pembicaraannya. Dia sakit hati, dia marah, dan yang semisal itu diberi porsi. Syariat memberi peluang untuk terlampiaskan kejengkelannya itu, tetapi cukup tidak boleh lebih dari 3 hari. Sampai kemudian diharapkan dalam 3 hari ini terkikis dan hilang kejengkelan atau sakit hati, tersinggungan yang ada pada dirinya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang ini bertemu dengan yang ini tapi saling berpaling, atau di riwayat lain fa yasuddu hadza wa yasuddu hadza, maknanya serupa, yasuddu dan yu'rid. Yu'rid itu artinya ketika seseorang memberikan pinggir atau samping tubuhnya kepada orang lain. Ini berpaling. Yang semula seharusnya ketika bertemu dia berikan wajahnya, dia tatap dengan muka manis, dengan senyum ramah dan seterusnya. Ini yang dia berikan pinggirnya. Ini dia berpaling, tidak ingin melihat, tidak ingin bertemu dengan saudaranya ini. Wa khairu ma alladhi yad'u bisalam, dan yang terbaik di antara keduanya ada yang pertama memberikan salam. Ini bagi mazhab Syafi'i dan Malik pegangan mereka bahwa perseteruan pemboikotan yang terjadi antara keduanya itu bisa terselesaikan dengan salam. Jika dia telah mengucapkan salam, selesai perseteruan itu. Kemudian menurut Malik dan Syafi'i, namun menurut Imam Ahmad juga Imam Ibnu Qasim dari Fuqaha Maliki ya, menyebutkan kalau tetap ada perenggangan hubungan dan itu membuat risau dan sedih, saudaranya tidak cukup salam itu. Walaupun kamu jangan salam, assalamualaikum, tapi kerenggangan masih ada, sehingga yang itu merasa gelisah, gak enak. Semula ramah, semula akrab, guyon, dan itu selayaknya teman dekat, maka gak cukup salam ini. Sampai dia menghilangkan pemisah atau jurang antara dia dengan saudaranya tersebut. Makanya Imam Ahmad katakan, ya hendaknya dia berusaha mengembalikan hubungan seperti sedia kala. Bagaimana keadaan hubungan mereka semula sebelum perseteruan terjadi, kembalikan seperti itu. Yang kedua, perkara lain, kalau ini yang Rasulullah katakan dengan salam, apakah terwakili untuk menghentikan perseteruan ini? Jika karena memang karena satu dan lain sebab, dia kirim surat atau mengirim orang, misalnya di tempat lain gitu. Ini kirim surat, di dalam surat dia beramah-tamah dengan saudaranya, bagaimana kabarmu, insya Allah sehat, keluarga kamu semuanya afiat, gini. Dia kirimkan surat padanya, atau orang dia utus karena tahu mau ke sana, kirim salam ke bulan, ini kata-kata baik. Kata Imam Nawawi, yang tampak lebih kuat di dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, bahwa yang semacam itu boleh dan mencukupi. Karena yang diinginkan intinya bukan salam itu saja, tetapi hilangnya wahsyah di antara keduanya. Wahsyah ini liarnya hubungan, layaknya binatang liar. Kenapa kalau liar ya apa? Bisa didekati, kan gak mau. Kuda misalnya baru tangkapan hutan, ya apa kamu deketi? Wah, dia mancal-mancal, ngamuk dari situ. Artinya kamu dengan kuda ini belum ada kedekatan, liar hubungan kamu. Ibaratnya seperti itu, orang yang berseteru tentunya ada liar, ada keliaran hubungan di antara keduanya, sulit untuk dekat, untuk jina. Dengan ini tadi hilang liar tadi, berubah menjadi jina dan akrab dengan salam, menjadi jina, keliaran itu menghilang. Serupa dengan itu pula surat, surat menyurat, atau kalau zaman sekarang SMS atau apalagi namanya chatting, wailah apa semisal itu. Intinya kerenggangan yang ada itu bisa diredam, kembali jina hubungan kamu dengan dia, kembali akrab. Maka itu sama kata Imam Nawawi, tidak harus salam untuk menghentikan perseteruan yang disebutkan. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Di riwayat Tabari ada tambahan dari hadis Zuhri, yasbit ilal jannah, bukan hanya yang lebih baik di antara keduanya yang memulai memberi salam pula, dia yang pertama masuk surga mendahului temannya ini, karena dia yang pertama memberi salam, dia yang pertama berupaya untuk jinaknya kembali hubungan di antara keduanya, maka dia yang lebih dahulu akan masuk surga. Demikian di riwayat Tabari. Di hadis lain di Abu Dawud dari riwayat Abu Hurairah, fa'in marrat bihi salat falaqiyahu falyusallim alaih. Jika telah lalu 3 hari ini dia bertemu, hendaknya dia beri salam. Fa'in radda alaih faqad ishtaraka fil ajr. Kalau memang temannya itu menjawab wa'alaikumussalam, maka keduanya bersyarikat sama-sama mendapat pahala. Wa illam yarudda alaihi faqad ba'a bil ithm. Tetapi kalau dia tidak menjawab, pada dia tidak memberi salam, dia menanggung dosanya. Kamu sudah berusaha, kamu sudah memberi salam. Di lafaz Imam Ahmad, lafaznya fa innahuma nasitani anil haq madama ala siramihima. Keduanya orang yang teranggap menyimpang dari al-haq selama mereka dalam perseteruannya, selama keduanya dalam perseteruan, maka keduanya teranggap menyimpang dari al-haq. Wa awwaluhuma sayyan yakunu sabquhu kafarah. Dan yang pertama kembali mengembalikan hubungan baik, maka itu sebagai kafarah baginya, penghapus dosa dia berseteru dengan temannya atau saudaranya sama muslim. Bahkan lebih keras di lafaz hadis Abu Hurairah, Imam Ahmad, fa in mata ala siramihima lam yadkhula al jannah. Walayyadzubillah. Kalau keduanya mati dalam perseteruannya, kedua-duanya tidak akan masuk surga. Jika keduanya mati dengan membawa perseteruannya, belum damai, belum kembali akrab, maka keduanya tidak akan masuk surga. Dari hadis ini kata Qadhi Iyad rahimahullah bahwa jika orang ada perseteruan dengan saudaranya muslim yang lain, maka persaksiannya tidak bisa kami terima, kami sebagai hakim. Kalau itu dalam peradilan, yang keduanya sedang berseteru, yang satu menjadi saksi, fulan melakukan ini, fulan ini begini, maka bagi hakim persaksian itu akan ditolak, tidak diterima, karena keduanya sedang berseteru. Nah, demikian kata Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini pula yang Rasul sebutkan tentang muslim, la yahillu li muslimin, tidak halal seorang muslim, tidak halal seorang muslim meninggalkan, berseteru dengan saudaranya. Berarti mafhumnya hadis ini atau hukum ini terkait sesama muslimin, tidak masuk di dalamnya kepada non muslim, hanya mukminin saja sesama mereka. Sehingga kalau itu muslim kepada kafir, ya enggak termasuk di dalam hadis. Bahkan lebih luas, Imam Ahmad beranggapan hukum-hukum sunnah itu terkait muslimin. Misalnya pernikahan yang dilarang untuk melamar di atas lamaran saudaranya, wala yahsud ala fitabihi, dan dia jangan melamar di atas lamaran saudaranya. Kamu tahu saudara kamu ini, teman kamu sudah maju melamar bulanan, maka gak boleh, haram kamu masuk ikut melamar, itu juga melamar kamu, merusak hubungan kamu dengan dia dan seterusnya. Ini sesama muslim, kata Imam Ahmad, maka boleh kalau itu non muslim. Misalnya ini kafir melamar seorang Nasrani, ya, wanita Nasrani, karena halal bagi muslim seorang wanita Nasrani, dia maju juga melamar, boleh, karena hukum yang disebutkan haram, terlarang, itu sesama muslim, menjaga hubungan baik dengan muslim yang lain, walaupun dia kafir, tidak masuk dalam pengertian hadis. Demikian yang dipahami oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. di dalam hadis pula para ulama sebutkan bahwasanya orang yang tinggal di satu negeri dan keduanya tidak bersatu, tidak bertegur sapa satu dengan yang lain, walaupun tidak berarti ada hajar di antara keduanya, tidak berarti ada perseteruan di antara keduanya, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mengizinkan siapapun dari lelaki masuk menemui beliau kecuali seizin beliau. Itu pun jika beliau izinkan tentunya dengan hijab, memisahkan di antara mereka, kecuali kalau itu memang mahram bagi Aisyah. Dan terjadi meskipun demikian antara Aisyah dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwa Aisyah melihat Abdullah bin Zubair melakukan sesuatu yang sangat besar, tidak menjaga adab kepada beliau, kurang beradab kepada beliau, kurang memuliakan beliau, padahal beliau bukan hanya sebagai bibit dari beliau, tetapi juga Ummul Mukminin, istri Rasul SAW, di mana disebutkan Abdullah bin Zubair ini sempat mengatakan kepada tentang Aisyah, la'ahjuranna 'alaiha, sungguh aku akan menghajar Aisyah. Hajar adalah ketika seseorang tidak diberi ke lapangan dalam tasarufnya terkait harta, tidak bisa diamanati dan dipercaya memegang harta, mahjur, sehingga urusan harta harus dikekang, layaknya anak yatim, anak kecil, termasuk beberapa orang yang mungkin tidak sempurna pikirannya walaupun dia dewasa. Tapi sebagian orang layuk sin, tidak cakap dalam membelanjakan harta, ngawur, mambur-amburkan hartanya, ini harus dihajar, diatur, pegang hartanya, kamu butuh apa? Itu beli ini, manfaat baru dikasih cukupnya. Tidak bisa diamanatkan semua hartanya, ini harta pegangan urusan sendiri, tidak boleh. Abdullah bin Zubair mengatakan itu kepada Aisyah, yang ngamuk Aisyah, tersinggung beliau, dan beliau katakan Abdullah bin Zubair tidak boleh menemui aku, tidak boleh datang kepada aku. Sebagian ulama menyatakan dari Aisyah ini radhiyallahu anha, keduanya di satu negeri, satu kota Madinah, tetapi tidak bersatu. Aisyah di rumahnya, Zubair di rumahnya, tidak saling bertemu, walaupun tidak saling bertegur sapa memang, karena Aisyah menjaga jarak, tidak mau dan tidak boleh beliau juga datang kepada beliau. Walaupun dengan itu Abdullah bin Zubair sangat terpukul. Radhiyallahu taala anhuma. Sehingga beliau berusaha merayu Aisyah untuk memaafkan. Beliau bahkan meminta syafaat kepada beberapa sahabat yang senior untuk masuk menemui Aisyah dan mau menerima beliau kembali. Gelisah, ini bibinya dan Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Syahid itu yang para fuqaha sebutkan bahwa orang di satu sisi menunjukkan orang punya harga diri, punya kehormatan, punya ketersinggungan, wajar, apalagi kehormatannya yang disentuh, dijama. Ini kan kehormatan Aisyah. Dikatakan termasuk yang mahjub, ya enggak pantas untuk, enggak boleh dipatrai harta, diamanati, ini harus diasuh. Kayak anak kecil dianggap orang yang enggak waras atau enggak sempurna akalnya sehingga harus diperlakukan demikian. Marah Aisyah. Radhiyallahu ta'ala anha. Dan tidak satupun orang yang memiliki kedudukan seperti yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai Ummul Mukminin. Artinya di satu sisi Aisyah juga melihat bahwa ini dari Abdullah bin Zubair juga hukum kedurhakaan. Karena al-khalah Rasulullah sebutkan di manzilatil umm. Khalah, saudara ibumu, bibimu itu manzilahnya seperti ibumu. Artinya wajib untuk kamu bakti padanya, menghormatinya, memuliakannya. Orang kedua tingkatannya setelah ibu. Nah, sementara Abdullah bin Zubair kan anak Asma bintu Abi Bakar, saudara Aisyah. Makanya kemudian beliau sangat marah melihat sikap atau perkataan Abdullah bin Zubair yang seperti itu. Al-Muhim, ini lebih kepada tarbiyah dari Aisyah kepadanya. Ulama sebutkan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mensikapi Ka'ab bin Malik ketika tidak ditegur sapa, dihajar selama 40 hari atau di luar lain 50 hari malam untuk mendidik padanya iman dan pentingnya mau saleh, bahayanya meninggalkan Rasul, meninggalkan jihad tanpa udzur. Dengan demikian sebagaimana Bapak sebutkan, pemboikotan atau perseteruan yang terjadi antara muslimin bisa karena sebab-sebab duniawi atau pribadi, bisa pula karena sebab-sebab syar'i. Kalau itu sebab pribadi dan duniawi, pribadi karena kesinggungan kami, sakit hati, jengkel, atau duniawi mungkin karena dia urusan dagangnya begini, begitu, misalnya. Maka yang ini, perseteruan tidak boleh lebih dari 3 malam. Tadi syariat melihat memberi pelonggaran kepada orang untuk namanya manusiawi, sakit hati, jengkel, tidak lebih dari 3 hari. Adapun jika itu sebab agama, maka itu berketerusan sampai orang yang kita tinggalkan itu menjadi baik, atau selama kita selamat dari syubhatnya, dari kesesatan atau penyimpangan dia. Allah sebutkan dalam Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha' min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat orang-orang dekat dari selain kalian, mukminin. Orang yang kalian percaya, orang yang kalian jadikan orang dekat, kalian ajak musyawarah, kalian ajak berunding dalam perkara-perkara penting, mengambil keputusan urgen dalam hidup, dalam dakwah, dalam ini, min dunikum, sementara itu bukan dari kalian, jangan. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, kullu man laysa ala madhhabik fala yamdhi laka an tujalisahu wa tujaniyahu. Setiap orang yang bukan di atas madhabmu, artinya madhab di sini agamanya tidak seperti agama kamu, pemikirannya tidak seperti pemikiran kamu, manhajnya beda dengan manhaj kamu, maka jangan kamu dekat, bergaul itu dengannya. Gak pantas mukmin melakukan itu, apalagi kalau kamu jadikan dia orang dekat, orang kepercayaan kamu. Kamu ajak musyawarah dalam urusan-urusan penting, bagaimana menurut kamu menghadapi ini, ada perkara bagaimana enaknya. Gak bisa kamu ajak berunding. Kekhawatiran besar dia akan menunjukkan kepada kamu yang terjelek. Dia tidak mementingkan mana maslahat yang terbesar untuk kalian atau untuk dakwah, untuk Islam dan muslimin. Bukan itu yang dia pentingkan. Dia akan berkhianat. Salah kamu. Orang yang kamu tidak percaya berbeda dengan kamu kok. Kenapa kamu jadikan orang yang percayaan kamu aja? Berunding kamu minta pendapatnya, kamu jadikan orang dekat sebagai penasehat, pembisik kamu, orang ini. Kamu sendiri yang salah. Allah melarang. Tatat itu ditonakan min dunikum la ya'lunakum qabala waddu ma'anittum. Yang mereka inginkan sesuatu yang menyulitkan kalian. Kalau ada anak, sesuatu yang memberatkan kalian, sulit bagi kalian, itu yang mereka inginkan, senang mereka. kan tidak boleh. Bisanya kamu tahu akidahnya enggak seperti akidah kamu. Manhajnya tidak seperti manhaj kamu, pemahamannya tidak seperti pemahaman kamu. Eh, kamu bisa rukun sama dia, bisa berdekatan, enggak akrab. Gari, aneh. Enggak boleh. Kemudian ketika Allah sebutkan tentang hijrah dalam Quran, kata Imam Qurtubi, hijrah itu beliau katakan dalika di annal munkar imma antuzilahu in amkana kadalik wa illa fazhul anta anhu. Tentang hajar meninggalkan orang, dia katakan kemungkaran itu yang seharusnya kalau kamu memungkinkan bisa kamu hentikan. Orang maksiat kamu nasihati, orang dalam isbia, dalam penyimpangan, dalam batil kamu ingatkan, kamu hentikan dia dari kemungkarannya kalau memang itu memungkinkan. Kalau tidak, zul anta anhu, kamu yang menghindar darinya. Kamu yang menghindar darinya, kamu tinggalkan. Kalau kamu gak mampu, kamu gak bisa, tidak memungkinkan. Dan ini meluruskan apa yang salah pahami oleh sebagian orang, bahkan atas nama Syekhul Islam ini, Allah, bahwa jika hajar itu tidak ada maslahatnya, maka ditinggalkan. Tidak boleh dihajar kalau tidak ada maslahatnya. Kalau ahlu sunnah lemah sedikit, sementara ahlu bid'ah lebih banyak, ahlu batin, maka yang diambil ketika itu upaya pendekatan itu dengan lin dan rif, seakan mereka arahkan ini, mereka tarik kepada pemahaman kalau gak mungkin, gak ada maslahatnya, sudah gak boleh dihajar, gak boleh ditinggalkan, gak boleh disetrumi karena agama, karena penyimpangan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Berarti berakrab, akrapan dengan mereka, berceramah, berramah-tamah, senyum, ini, itu. Bukan itu yang dimaukan Syekhul Islam. Rahimahullah, dia menghabiskan hidupnya untuk tempur dan perang terus dengan ahlul batin. Makanya yang para masyayikh kita sebutkan, kemaslahatan itu ada dua. Yang pertama, kemaslahatan orang yang ditinggalkan, yaitu agar dia merasa jera, terpukul betul, tidak ditegur sapa, digoin-goin, maka dia diharapkan dengan itu mau insaf, tobat, meninggalkan batinnya. Seperti kisah Ka'ab bin Malik yang bersamanya. Yang kedua adalah kemaslahatan kamu yang meninggalkannya, agar kamu menjauh selamat dari syubhatnya. Kamu menjauh justru agar tidak tercampuri oleh pemikiran dan pemahaman dia, pemahaman dia yang rusak. Ini yang Imam Qurtubi sudah dikatakan. Kalau kamu enggak bisa, zul anta anhu, kamu yang meninggalkan. Hindari. dan itu kemaslahatan besar. Sampai-sampai Syekh Rabi' sendiri hafizahullah menyebutkan itu kemaslahatan terbesar untuk kamu bisa selamat sebelum orang lain kamu harapkan mendapat maslahat. Terpenting kemaslahatan diri kamu bisa selamat dari subhatnya, bisa selamat dari batinnya, penyimpangannya, itu sudah kemaslahatan segala-galanya. Walaupun orang ini gak jadi baik, dengan kamu setrui, kamu tinggalkan, kamu gak jadi baik orang ini, tidak masalah. Artinya tidak menjadi penentu. Makanya Imam Ahmad dan para ulama, kalau kita perhatikan, mereka menghajar, mentahdir setiap tokoh. Apa ada masalahnya bagi orang itu? Gak ada. Imam Ahmad menghajar Harith al-Muhasibi, ditahdir orang gak boleh datang ke sana, jangan duduk. Apa Harithnya menjadi baik? Tidak. Harith al-Muhasibi tetap sebagai Harith al-Muhasibi, tidak berubah jadi baik. Apa kemudian dicabut oleh Imam Ahmad? Oh sudah, jangan, kayaknya Harith al-Muhasibi gak berubah. Tidak, Imam Ahmad tetap pada sikapnya. Orang-orang yang menyatakan lafzul Qur'an mamluk ditahzir oleh Imam Ahmad, walaupun mereka tidak berubah jadi baik. Bahkan yang lain-lain, Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Sofwan, disikapi bahkan dihukum oleh para ulama hukum mati, tetap dia bersikeras dalam kebatilannya. Bukan lagi hajar, bukan lagi diboikot dan ditekri, dihukum mati oleh ulama bersama pemerintahnya di masa itu. Sampai Ja'ad bin Dirham itu disebutkan dia nangis ketika mau dipenggal. Kenapa kamu nangis? Takut dihukum mati ya? Katanya enggak, aku bukan takut mati, tapi aku menyesal kenapa aku hanya ditebas sekali pukul, putus kepalaku mati. Karena yang aku harapkan sebelum aku mati ini aku dicincang dulu, tanganku dipotongi satu-satu, dimutilasi sebelum matinya, bukan mati kemudian dimutilasi, sebelum dibunuh aku berharap bisa dimutilasi telinga, tangan, kaki, sehingga mataku itu bisa melihat bagaimana tubuhku itu dicincang, dimutilasi dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Disiksa tubuhku itu karena Allah, aku bisa bangga melihatnya sebelum aku mati. Ngeyel dalam kesesatannya, dia berisik keras dalam kekufurannya, bahkan Ja'ad bin Dirham. Apa berarti bermanfaat tahdirnya para ulama kepada dia? Ada maslahatnya? Gak ada. Gak tobat dia dari kebid'ahannya. Dia gak bertobat, tidak berbenah diri, malah tambah kekar dalam tanda kutip. Negatif tentunya. Tambah semangat dalam kesesatannya. Makanya gak benar kalau dikatakan kalau gak ada maslahatnya kepada orang yang di tahdir, orang yang dihajar sudah gak boleh ditahdir karena gak ada gunanya, tambah menjadi doni. Buktinya para ulama tetap saja mereka menghajar, mentahdir Ja'ad bin Dirham, walaupun orangnya seperti itu, Imam Ahmad dan para ulama di tiap zaman. Seperti kata Imam Qurtubi, kalau memang kamu tidak memungkinkan, tidak ada maslahatnya, paling tidak kamu menghindar. Ya Khair, seandainya dikatakan tidak bisa, tidak ada maslahatnya, siapa yang bilang kepada kamu berarti karena gak ada maslahatnya kepada orang yang ditinggalkan, orang yang dihajar ini, yang ditahdir gak ada maslahatnya, berarti kemudian kamu ambil kesimpulan kita harus mendekat, ramah-tamah, saling ziarah, kamu undang kepada acara kamu, misi daurah ini itu, berdekatan, akrab, ramah-tamah, kemudian jenazahnya mati misalnya, kamu datangi, kamu ikut nyolati, kamu ikut mengubur. Ini pemahaman siapa? Sakit kamu jenguk, kamu datangi, ngapain? Cukup ya, salah paling tidaknya kamu menghindar, tinggalkan. Itu sudah kemaslahatan segala-galanya. Al-Muhim, yang diinginkan kalau itu perkara agama, maka itu boleh berkelanjutan sampai kapanpun, selama kita bisa selamat dari syubhatnya atau dia menjadi taubat dan menjadi baik. Karenanya ini terkecualikan dari larangan yang Rasulullah sebut di dalam hadis ini. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.